بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، kita melanjutkan kajian berkaitan dengan adab, terutama untuk para thullabul ilm, yang mana semoga kita adalah tergolong di antara mereka. Yang pada kali ini kita masih melanjutkan di kriteria-kriteria atau faktor-faktor penghalang dalam menuntut ilmu. Setelah kita sebut-sebutkan sebelumnya, yang pertama dari segi niatan, niatan yang salah kita bisa menghalangi ilmu. Kemudian hubbus syuhrah, cinta popularitas, dan juga ghaflah dari majelis ilmu, lalai dari menghadirinya, dan juga banyaknya hilah atau alasan dengan beralasan dengan kesibukan atau semisalnya, dan juga diantaranya menyia-nyiakan kesempatan belajar di waktu kecil. Terakhir kita membahas tentang masalah enggan dalam mencari ilmu, kurang semangat ya, enggan dalam mencari ilmu. Yang ketujuh sekarang, Taib, antum belum dapat kitabnya? Syekh Putra belum. Ada di sana kitabnya sebenarnya, cuma antum lupa. Ya, Taib. Tapi antum lihat aja itu. Yang ketujuh sekarang, menilai baik diri sendiri, ya. Menilai baik diri sendiri. Di sini ada sedikit nafas ujub ketika menilai baik diri sendiri. Yang dimaksud adalah seseorang merasa senang memuji dirinya sendiri, dan dia pun memberikan julukan-julukan yang dia sukai pada dirinya sendiri. Ya, julukan-julukan, ya, laqab yang dia suka pada dirinya sendiri. Hah? Kira-kira seperti apa? Kalau gelar itu gimana? Masuk gak di sini? Haji? Hah? Haji? Ya, haji masuk. Tapi julukan tersebut tidak mesti haram. Haji itu sebutan, ya. Sisipan lafal atau sebutan untuk orang yang sudah haji atau orang yang kelihatan alim. Iya, Pak Haji. Apalagi ternyata dari lahir dia namanya Haji. Pak Haji, ya. Orang-orang ngiranya dia udah haji, ya. Padahal namanya Haji Santoso, ya. Pak Haji. Nah, gimana di sini julukan untuk dirinya? Ya bisa kok, misalnya memang dia ternyata Pak Haji, pengen disebut dia haji, pengen disebut supaya disebut haji, Pak Haji, Ji, ya. Tapi memang sebutan itu aslinya nggak apa-apa, kalau tidak menimbulkan ujub. Antum kalau misalnya nanti di Mekah insyaallah atau di Madinah, di Masjid Nabawi atau di Masjid Al-Haram, semua yang petugas tentara yang manggil antum itu pasti haji. Ya haji, ya haji gitu. Antum disebut haji, ya. Iya. Wahai Pak Haji gitu. Ya haji, ya. Begitu. Sebagaimana sebutan ustaz. Sebutan ustaz juga enggak mesti ya. Enggak boleh, enggak. Sebutan ustaz, sebutan haji itu boleh-boleh saja. Doktor, ya doktor, wahai doktor, itu boleh. Wahai profesor, boleh. Ya. Tetapi ketika dia merasa berbangga dengan julukan itu, ya, dikhawatirkan masuk ke dalam hal ini, menilai baik diri sendiri, ya. Dia juga merasa senang apabila mendengar orang lain memujinya. Ini juga kalimat yang perlu, ya, dirinci. Senang karena apa? Senang karena menilai tidak ada kurangnya dirinya, sehingga orang memuji dia, ya, dia makin bangga. Adapun normalnya manusia ketika dipuji senang. Masya Allah, antum hari ini ganteng sekali. Ya alhamdulillah. Ya, coba antum dibilang lebih suka dibilang mana? Ganteng apa jelek? Dibilang ganteng. Ya senang, betul. Tetapi yang maknanya senang, merasa senang di sini. Yaitu dia tidak menerima apapun kritikan. Dan selalu yang dia inginkan hanyalah pujian. Walaupun pujian tersebut di luar kenyataan. Maka dia tetap merasa senang. Alhamdulillah. Ya. Memang benar bahwa pujian manusia terhadap seorang mukmin merupakan bushra. Ya, kabar gembira yang Allah Ta'ala selenggarakan untuknya. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang seseorang yang melakukan suatu kebaikan dan orang-orang melihatnya sehingga mereka memujinya. Mungkin antum pernah merasakannya. Maka Nabi SAW bersabda, tilka ajilu bushral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Ya. Tapi apakah sahabat tersebut yang dipuji kemudian berbesar hati, berbangga, dan setelah itu merasa, udahlah saya, bagus kok orangnya, buktinya orang-orang pada muji saya. Baru satu perbuatan dipuji aja, udah bangganya udah kayak 1000 perbuatan. Enggak, sahabat enggak kayak gitu. Ya. Jadi, bushra ini, kabar gembira yang disegerakan ini, tidak mengartikan kita itu boleh merasa diri kita itu sudah lengkap dan sempurna dengan kebaikan yang hanya secuil itu. Tetapi berhati-hatilah. Jika Anda merasa gembira ketika dipuji orang dengan apa yang tidak Anda miliki. Nah ini nih. Merasa gembira ketika orang memuji dengan apa yang tidak Anda miliki. Kadang-kadang kita itu disebut ustaz. Padahal dari segi keustazan boro-boro kita itu ustaz. Talibul ilm aja kita udah terlalu mulia disebut talibul ilm. Tapi ketika orang menyebut antum ustadz karena pakai peci, antum ustadz karena udah mulai tumbuh jenggotnya, antum disebut kiai karena antum beli sarung mahal. Ah. Maka ini hati-hati. Dan itu terjadi. Pakaian itu kalau di masyarakat awam, terutama di daerah Jawa ya, Pulau Jawa ini, pakaian kadang-kadang dari segi merek atau misalnya mencerminkan kasta seseorang. Kalau pakai ternyata terlihat mahal atau memang orang-orang tahu itu kain mahal, maka dia disebut kiai. Ya, itu apa gitu, ya. Kiai khos. Ya. Nah, kemudian ketika senang disebut ustadz, disebut kiai, disebut syekh, disebut dan misalnya. Ya, yang dia tahu sebenarnya dirinya tidak layak untuk disebut seperti itu. Ya. Nah, kalau merasa gembira sekali lagi berhati-hatilah agar hal ini tidak menimpa Anda. Kalau misalnya ada rasa gembira, ya, misalnya Ustaz Rafi'i disebut Ustaz terus senang, walaupun di grup Afwan anak talibul ilm, antum jangan disebut anak Ustaz di grup mungkin menyangkal. Itu ada bukan Ustaz, tapi di hati, alhamdulillah, gini dong. Itu hati-hati. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala mengenai celaannya terhadap suatu kaum. Wa yuhibbuna an yuhbadu bima lam yafalu. Mereka suka dipuji atas perbuatan yang mereka sendiri tidak melakukan. Ya. Jadi dipuji atas hal yang tidak ada pada diri mereka. Hal yang ada pada diri mereka dari kebaikan aja misalnya. Orang-orang memuji itu pun harus hati-hati, apalagi orang memuji hal yang tidak ada pada diri mereka. Ya. Sebagian dari orang ada ketika dididik oleh gurunya mungkin di pesantren atau di madrasah dulu itu hafalkan ayat-ayat di tengah-tengah juz. Juz 15, juz 20, juz 25, juz ya juz 30 lah masyhur, juz 10, pokoknya di tengah-tengah ya. Misal di surat apa misalnya? Surat Al-Ankabut. Ya. Ayat sekian dan sekian. Dihafal. Ini kemudian surat misalnya Luqman ayat sekian sampai sekian saja. Kemudian surat Al-Ahzab ayat sekian sampai sekian saja. Cuman paling 5 ayat doang. Supaya nanti kalau kamu jadi imam, kamu pakai itu ayat. Tujuannya apa? Supaya orang-orang mengira hafalannya itu tinggi banyak kamu situ. Padahal ya yang dihafal ya ayat itu aja. Dan itu terjadi, dan Anda pernah menyaksikan atau tahu orang seperti itu yang dulunya dididik seperti itu. Dan hasilnya apa? Hasilnya betul-betul ujub dengan bacaannya dan merasa yang paling berhak untuk menyandang imam besar. Pak imam besar, yaitu imam yang menurutnya bisa mengatur semuanya di masjid semua itu. Karena apa? Merasa hafalannya banyak, merasa bisa baca surat ini, bisa baca surat itu. Padahal yang dihafal itu aja. Dan baca Quran pun selain itu enggak pernah. Ya, jadi membuat semua orang mengira bahwasanya dirinya itu hafal banyak, padahal enggak. Ya. Coba misalnya antum di masyarakat awam, antum baca atau surat Al-Baqarah aja lah di akhir-akhir. Yang mana itu amanna, ya. Itu masyhur. Tapi semua orang akan bilang, "Oh, ini hafalannya nih Al-Baqarah udah hafal 286 ayat." Padahal cuma hafal awal dan akhir ayat kursi, udah gitu doang. Iya. Hati-hati dalam hal seperti ini. Yuhibbuna an yuhmanu bima lam yaf'alu. Ya. Atau kadang-kadang membuat status di media sosial dengan istilah-istilah fiqih. Dalam usul fiqih, istilah-istilah. Ya. Ya, waalaikumsalam. Itu supaya apa? Supaya orang mengira, "Oh, ini thalibul ilm nih, dia paham banyak tentang ilmu ini." Ya. Kalau memang itu tujuannya, supaya orang tuh mengenal dia, "Oh, Masya Allah, tinggi nih kayak ilmunya." Justru disitulah kerendahan ilmu dia dan kerendahan niat dia. Ya. Antum berpakaian bagus seperti ini, apa tujuannya? Apakah wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu? Enggak. Karena kita disunahkan mentazin diri kita menuju ke rumah Allah. Iya. Kira-kira kalau antum misalnya ke rumah tetangga atau ke rumah saudara, antum pakai baju yang bagus, ya. Saudara senang enggak kedatangan tamu yang rumah yang datang apa pakaiannya bagus, apalagi bawa kendaraan mewah? Senang dia dan berbangga dengan tamu kehormatan. Dibandingkan tamu udah pakai kaos oblong, celana pendek, robek lagi di bagian itu, ya. Nah, ini aduh, kedatangan dia, gitu kan? Dan orang-orang sekitar yang melihat ini didatangi tamu yang bagus pakaiannya, kira-kira orang-orang tuh pada kali ini enggak, luar biasa tuh dapat tamu kayak gitu. Hah? Sekarang kalau kita bertamu ke rumah Allah dengan pakaian yang bagus, ya, dan itu sunnah Nabi SAW. Kita mentazin diri kita menuju ke rumah-rumah Allah dari atas sampai ujung bawah. Itu sunnah Nabi SAW. Niatkan itu. Urusan nanti orang nanti memuji antum, itu gak usah diurusin. Yang penting lillahi ta'ala aja dulu. Urusan orang memuji itu bukan urusan. Ya, ada yang memuji alhamdulillah, yang gak memuji juga gak usah dipermasalahkan. Sampai ke masjid aja. Sekarang Anda pun pakai sendal pun sendal terbaik Anda. Padahal cuma berapa meter di rumah. Tapi kenapa? Ya mengamalkan ilmu. Dan bukan untuk dilihat orang sendalnya gimana, pakaiannya bagaimana. Ya alhamdulillah kok orang lihat dan mereka kemudian terinspirasi, suka. Oh, ini orang masjid ini. Moga-moga dapat hidayah. Moga-moga dapat hidayah. Tapi diawali dengan apa? Kita mengamalkan dari kebaikan itu tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti manusia memuji atau tidak, kalau mereka memuji ya silakan, dan jangan antum baper dibawa perasaan pujian itu sehingga terngiang-ngiang pujian mereka. Bahkan lupakan. Bagaimana cara melupakannya? Ketika antum dipuji orang dengan kebaikan antum, maka antum ingat dosa antum tanpa mereka ketahui di kesendirian antum. Tuhan ingat. Ada dosa antum yang mereka enggak tahu dan Allah Maha tahu dan antum juga tahu apa itu dosanya. Seketika kalau kita mengingat bobroknya kita di kesendirian kita yang tidak mereka ketahui, maka otomatis apa? Otomatis insyaallah kalau hati kita bagus ya, netral dan bersih, itu aduh, pujian mereka itu enggak ada apa-apanya. Iya. Karena hakikat dari sebenarnya diri kita ini tidak sebersih pakaian kita. Ya. Tidak seperti, bisa saja tidak sebersih pakaian kita. Dan semoga tidak, cuman kita perlu seuzon pada diri dan husnuzan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingatlah bahwa merasa diri baik begitu saja pada umumnya merupakan perbuatan tercela, kecuali pada beberapa perkara saja yang sesuai dengan aturan-aturan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kamu merekomendasikan dirimu. Fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa kamu itu suci, bersih, ya, kuat menghadapi fitnah. Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang orang yang betul bertakwa. Ya. Maka juga kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, afidhullah, orang yang mengklaim dirinya mampu di masa fitnah, dirinya mampu menghadapi gejolak fitnah, maka dia kadzab, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Orang yang merasa dirinya itu mampu menghadapi gelombang fitnah, baik fitnah harta, popularitas, kepemimpinan, dan wanita, itu yang merasa enggak apa-apa, saya bisa lah, itu kadzab. Kita diperintahkan untuk apa? Menjauhi fitnah. Apalagi fitnah berkaitan dengan akidah. Ya. Orang yang merasa, udahlah saya baca buku-buku yang menyimpang, saya datang ke dai-dai yang bermasalah, yang katanya dipermasalahkan, toh mereka juga baik, toh mereka kalimatnya halus, toh mereka juga punya akhlak, dan seterusnya. Padahal mereka itu ada sisi menyimpangnya, ada sisi kesyirikannya bahkan. Ya. Orang-orang seperti ini, orang-orang SOK, ya, sok bisa menghadapi itu. Padahal ilmu masih cetek, yang kemudian takutnya terkena syubhat, dan malah Allah palingkan yang tadinya pembela sunnah menjadi pembela bid'ah. Dan bukankah itu ada? Tentu ada. Berbalik begitu saja. Padahal dulunya pembela sunnah. Dan mengklaim saya muridnya Syekh Fulan dari ahlu sunnah. Saya muridnya. Tapi dari segi penyimpangan, menyimpang sekarang. Dan pembelaan lebih pro kepada Hizbiyah atau Sufiyah. Disebabkan apa di awal ini? Disebabkan juga diantaranya adalah merasa aman dari godaan, merasa mampu menahannya. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata dengan firman Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentangnya, wa idz qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Rabb, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah saya dan jauhkan anak-anak turunan saya dari menyembah berhala. Ya. Minta sama Allah, jauhkan saya dari perbuatan menyembah berhala. Jauhkan itu berarti jangan sampai ya Allah saya ada dekat dengan penyembahan berhala. Jadikan saya anti menyembah berhala. Dan penyembahan berhala syirik. Dan syirik itu fitnah yang terbesar. Nabi Ibrahim sampai minta kepada Allah. Dan itu request yang pertama di surat Ibrahim itu. Dari rentetan request dan permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah, itu yang paling pertama. Ya. Apa yang awal terawal-awal, yaitu pertama adalah ij'al hadzal balada amina, negeri ini jadikan aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Aman dari apa? Ya, aman dari fitnah. Dan jauhkan kami dari fitnah kesyirikan. Ya. Maka siapa yang merasa kuat, ya saya enggak bakal berbuat syirik kok, naudzubillah. Sok tahu dia. Kemudian akhirnya ikut-ikutan, ya, menyelenggarakan hal-hal yang berbau kuburan atau semisalnya. Begitu juga ingatlah jalan Allah Subhanahu wa taala terhadap ahli kitab. Dia berfirman, "Alam tara ila alladziina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha' wa la yudzlamuna fatila." Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, yaitu orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum." Jangan kalian menganggap diri kalian suci. Allah yang lebih mengetahui orang yang berbuat baik di antara kalian. Memang benar seperti yang kami sebutkan sebelumnya, bahwa boleh saja bagi seorang muslim untuk merasa dirinya baik dalam beberapa hal. Contoh perkataan Nabi Yusuf alaihissalam, "Ij'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim." Jadikanlah aku bendaharawan di negeri Mesir ini karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Jadi biarkan aku menjalankan amanat ini, ya, menjaga harta, bendahara, ya. Tetapi dikatakan sini, pada umumnya merasa diri baik dan suka dipuji oleh orang adalah di antara pintu masuk setan kepada hamba-hambanya. Memang ada kalanya kita, misal antum mau kerja, ya namanya mau cari pekerjaan, ya antum harus mendisplay, yaitu menawarkan dan mempertontonkan, memperagakan kemampuan antum. Bahwasanya antum ini baik dalam bidang ini. Antum baik dalam diberi jabatan atau amanat ini. Ya namanya juga memang antum nyari kerja, ya kan? Iya. Tapi kembali kalau kita ke kaidah umumnya, merasa diri baik dan pengen dipuji orang, itu diantara pintu masuk setan kepada hamba-hamba Allah. Kalau sekarang mungkin di media sosial masalah like dan share, like dan share, like dan share. Dijempoli like, ya. Baik like status atau like fanpage, ya. Juga share dari status tersebut. Ya. Semakin banyak yang nge-like itu semakin merasa, wah, ternyata saya itu banyak juga yang menggemarinya. Semakin banyak yang nge-share, semakin senang. Lah terus kalau udah kayak gitu, antum berhenti gitu dari media sosial, ya enggak juga, ya. Jadikan media sosial ini ladang untuk menyebar kebaikan. Bukan ladang untuk mendisplay show off atau hanya sekedar untuk tampil saja dengan pakaian kebaikan, dengan tampilan kebaikan, bukan. Bukan sekedar itu. Tapi tujuannya adalah ibadah. Kalau antum mau, ya kalau antum mau, yaitu menyebar manfaat. Itu bisa bermanfaat insyaallah, bahkan instan, ya, pahala yang sangat instan. Ya. Kalau antum memang merasa bisa menahan godaan, ya, like atau share, komen, inbox dan seterusnya, maka antum silakan berdakwah lewat media sosial. Tapi kalau belum bisa atau enggak terbiasa, maka khalas. Mungkin ada cara lain untuk menebar manfaat. Taib, karena itu berhati-hatilah agar Anda tidak menjadi orang yang suka dan bangga apabila dipuji oleh orang. Kalau di media sosial ada yang muji antum, antum hapus. Oh, Masya Allah, ini Reksi Ibnu... Ibnu siapa ya? Reksi Ibnu... Masya Allah, akhi. Ana tuh ketika membaca postingan antum, hati ana itu seperti tenang sekali, akhi. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik, ya akhi. Udah nikah belum? Nah, gitu. Ujung-ujung udah nikah belum? Ha? Langsung di situ di remove kemudian diblokir, ya itu sih, ya karena itu berhati-hatilah agar Anda tidak menjadi orang yang suka dan bangga apabila dipuji oleh orang, dan jangan berusaha untuk mendengarkan pujian-pujian tersebut. Kalau ada orang muji, oh sekali aja, nggak usah didengerin, nggak usah orang muji, muji rekam dulu supaya nanti di murojaah, dia muji saya, ya. Dan kalau bisa antum, kalau ada orang yang antum kagumi tapi antum khawatir kalau antum puji dia, dia nanti takut ujub, maka antum gak usah muji dia di depan orang itu. Ya muji di belakangnya aja. Orang itu lewat, antum puji. Masya Allah. Hah? Supaya apa? Supaya gak ujub. Ya. Karena beberapa orang mungkin kita baca, ini kalau fulan anak puji di depannya, itu dia bakal bangga. Nah udahlah, anak puji di belakangnya, di depan orang-orang yang lain yang dia enggak tahu. Nah, itu bahkan lebih baik, menyelamatkan hatinya dan memperbagus nama dia. Apabila Anda ingin mengetahui bahaya dari senang dipuji orang, perhatikanlah ketaatan Anda yang mulai menurun. Itu. Ah. Orang nih, jika antum pengin tahu di antara bahaya dari senang dipuji orang, perhatikanlah ketaatan Anda yang mulai menurun, lalu perhatikanlah orang yang memuji Anda. Sungguh seandainya ia mengetahui apa yang tidak terlihat olehnya tentang diri dan perbuatan Anda, yang itu tidak diridhai Allah, apakah ia akan tetap memujada? Di antara konsekuensi orang yang suka ujub adalah hakikatnya ketaatan dia menurun sebenarnya. Ketaatan hakikat dia, ketaatan yang hakiki pada dirinya itu menurun. Orang yang senang dipuji, ketaatan yang betul-betul ubudiyah kepada Allah itu sebenarnya menurun. Walaupun secara zahir kelihatannya salatnya semakin khusyuk. Ya, dia suka sedekah, sekali sedekah misal berapa puluh ribu, dipuji sama orang. Wah, dipuji, makin membusungkan dada. Mungkin lebih banyak lagi sedekahnya. Tapi ubudiyah, keikhlasan sedekah itu makin nihil, makin nihil, makin nihil, makin hilang. Jadi apabila Anda ingin mengetahui bahaya dari senang dipuji orang, coba lihat tuh, perhatikan ketaatan Anda yang semakin semakin menurun ketika semakin banyak orang yang memuji Anda dan semakin senang Anda dengan pujian mereka. Ya, coba kalau misalnya kita enggak ada yang muji. Dari awal enggak ada yang muji, ya stabil ketaatannya. Ya enggak? Antum jadi orang yang dipojokkan, yang enggak dikenal, asing, orang enggak peduli sama antum. Dan antum juga enggak peduli dengan komentar mereka, dan gak ada yang komentar emang. Maka coba antum istiqomah gak? Istiqomah, antum gak terganggu dengan apapun. Tapi coba kalau dari awal udah dipuji, dipuji, Masya Allah, Imam, Syekhul Islam, dan seterusnya, Masya Allah, Ustadz, Ustadz, Ustadz Rafi, Masya Allah, ya, mulai kan diuji, teruji banget itu dengan fitnah yang ada di hati, Masya Allah, orang pada muji saya. Coba dalam suatu hari atau seminggu gak ada yang muji, malas gak ibadah? Malas. Kenapa? Karena udah biasa beribadah demi pujian manusia. Buat kebaikan demi mendapatkan jempol. Gitu kan? Gitu. Dan kalau gak ada yang mengusir kebaikan dia, dia gak jadi berbuat baik. Nah, berarti ini siapa sesembahannya selama ini? Menyembah hawa nafsu atau menyembah manusia. Atau seolah menyembah manusia. Pelajaran yang dapat dipetik di sini, hendaklah kita berhati-hati terhadap sikap menganggap baik diri sendiri. Hendaklah kita berhati-hati dari perbuatan mencantumkan gelar pada nama dengan gelar yang tidak kita miliki. Sebab barang siapa tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia justru tidak akan mendapatkannya. Siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu qabla awanihi, sebelum waktunya, ia justru akan tidak akan mendapatkannya. Antum tergesa-gesa untuk misal menjadi orang yang besar, tapi antum belum cukup umur dan belum cukup ilmu, khawatirnya justru ilmu gak dapat dan nama besar pun gak dapat. Yang didapat apa? Cuman frustrasi dan keputusasaan. Maka jalanilah segala hal untuk kebaikan dengan sabar, perlahan-lahan, step by step, berderajat dengan tadarruj, dan istiqomahlah dengan itu. Ya, dan tujuannya pun untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar untuk pujian manusia agar dianggap baik begitu saja. Wallahu taala alam. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.